Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fanabitina azzakumullah. Setelah kita uraikan pada majelis yang pertama, persimpangan jalan antara keislaman dengan kekufuran, siratal mustaqim yang dimaknakan dengan Islam, persimpangan jalannya ialah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, al-Yahud, orang-orang yang sesat, yaitu An-Nasara. Kemudian kita sebutkan persimpangan jalan terkait dengan sunnah, siratul mustaqim yang dimaknakan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan yang menyimpang daripadanya, ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri, as-subul, jalan-jalan syaitan, jalan-jalan kebid'ahan dan syubhat. Dijelaskan tadi upaya-upaya untuk bisa istiqamah di atas as-sunnah. Sesungguhnya yang mau diteruskan ikhwan adalah sebab kenapa seseorang itu persimpangan jalan dia terpelanting dari siratul mustaqim. Apa yang menyebabkan dia salah jalan? Jadi permintaannya masya Allah. Nengok pertanyaannya dia. Globalnya warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang salah jalan di dalam berilmu, dalam ikhlas, mencocoki sunnah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, asbabnya cukup banyak. Di antaranya adalah al-jahil, kejahilan tentang agama Islam yang murni, bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini sebab yang utama. Banyak orang salah jalan dikarenakan tidak tahu jalan, yakni jahil, tidak memahami dan mengerti tentang siratul mustaqim tadi. Sebab yang kedua adalah lingkungan, al-bi'ah, lingkungan tempat dia tinggal, lingkungan tempat dia berinteraksi. Ini juga sangat mempengaruhi poin ini. Kalau dia tinggal di lingkungan-lingkungan yang jauh dari bimbingan Islam, jauh dari bimbingan sunnah Rasulullah SAW, tinggal di lingkungan-lingkungan yang di sana dipraktekan perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah, lingkungan yang penuh dengan ritual kesyirikan, paham-paham kufur, paham-paham radikal, amaliyah-amaliyah, ritual-ritual amaliyah yang tidak sesuai dengan sunnah, atau lingkungan yang di sana banyak kefasikan-kefasikan, kemungkaran-kemungkaran, maka akan sangat mempengaruhi keadaan dia. Mayoritasnya akan salah jalan, sebab dia jauh dari siratul mustaqim. Di antara al-bi'ah adalah teman, musahabatul asrar. Sebab yang ketiga adalah dikarenakan dia bersahabat, berteman, bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Baik itu yang jelek, yang jahat, akidahnya, pemahamannya, itu yang paling fatal, yang paling berbahaya. Atau orang-orang yang jelek dengan makna orang-orang yang fasik, yang ahli maksiat. Barakallahu. Ini sangat-sangat menentukan. Seperti yang disampaikan tadi, seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Ketika sahabat karibnya orang yang jelek, akan terbawa dalam kejelekan. Ketika dia bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang punya pemahaman yang radikal, mengkafirkan orang dengan tanpa hak, suka membid'ahkan orang dengan tanpa hak, dan yang semisalnya, suka menteror dan segala macamnya, maka akan terbawa oleh temannya tadi. Maka dia pun akhirnya salah jalan. Dan pada persimpangan tadi, dia tidak mendapati siratul mustaqim, dia justru masuk di dalam jalan-jalan syaitan atau jalan-jalan syubhat. Ini yang paling fatal, musahabatul asyrar, bersahabat dengan orang-orang itu. Ada kalanya pula barakallahu fikum dikarenakan faktor dunia. Faktor dunia di sini adalah faktor ekonomi. Misalkan dia mengalami kondisi ekonomi yang serba kurang, maka dalam rangka untuk menaikkan taraf kehidupan dia, dia menerjang semuanya, yang halal, yang haram. Maka dia pun sama jalan. Atau dalam rangka untuk menjaga dunianya, maka dia rela untuk melakukan apapun, yang halal, yang haram, yang menyimpang ataupun yang tidak, dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan dunianya. Entah itu harta benda, ataukah jabatan dan pangkat, ataukah kemasyhuran dan semisalnya, ala kulli hal semua yang terkait dengan masalah dunia. Karena dunia, dia pun akhirnya salah jalan. Dan ini yang paling berbahaya, dikarenakan jalur ini, jalur penyimpangan orang-orang yang tidak hanya awam, tapi jalur penyimpangan orang-orang yang memiliki ilmu, yang paham agama, yang paham syariat. Dia mengerti ayat, mengerti hadis, membaca keterangan-keterangan para ulama, tapi dia menyimpang. Yang mayoritas sebabnya adalah dunia, dikarenakan ad-dunia. Maka mereka disebut dengan ulama usu atau du'at usu, ulama-ulama yang jelek atau da'i-da'i yang jelek, dikarenakan dia menyimpang dengan ilmu yang mereka miliki dikarenakan urusan dunia. Barakallahu fikum. Al-muhim, asbabnya sangat banyak. Sangat banyak, puluhan. Demikian disebutkan oleh para ulama, puluhan sebab. Intinya barakallahu fikum, yang ditekankan di sini adalah ketika antum mendapati seseorang yang dulunya baik, seseorang yang dulunya di atas sunnah, dulunya dia di atas pemahaman salafun salih, ternyata dia jatuh dalam penyimpangan, jalannya berubah, itu punya asbab. Yang salah bukan bimbingan Islamnya, yang salah bukan bimbingan sunnah rasulnya, yang salah bukan pemahaman salafnya, tetapi yang menyimpang pelakunya. Yang menyimpang adalah pelakunya, barakallahu fikum. Asbabnya sangat banyak. Itu yang diwaspadai, jangan sampai terjadi pada kita, barakallahu fikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Khulasanya adalah kita dituntut untuk berislam. Dalam berislam dituntut untuk berilmu, dituntut untuk ikhlas, dituntut untuk sesuai dengan sunnah. Islam di atas sunnah. Dan yang lebih penting lagi daripada itu ialah bukan semata-mata berislam, bukan semata-mata Islam di atas sunnah, tapi kita istiqamah di atasnya. Istiqamah di atas Islam sunnah, ini yang paling penting. Maka nanti ujung-ujungnya adalah khatimatul amal, khatimah amal masing-masing kita. Itu adalah finishnya, penentuannya. Ketika di akhir hayatnya dia di atas sunnah, di atas kebenaran, maka dia adalah orang yang berhasil, tidak salah jalan, yang setelahnya akan gampang. Dia akan meraih husnul khatimah, dia akan meraih na'imul qabr, dia akan meraih kemudahan-kemudahan di pada mahsyar, di dalam akhirah. Ujungnya dia meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dia su'ul khatimah, maka ancamannya sangat mengerikan, barakallahu fikum. Yang setelahnya lebih mengerikan, terkait di alam kubur, mengerikan. Setelah itu di alam akhirat lebih mengerikan. Jadi khawatirkan ujungnya an-nar, neraka. Itu pertanda dia telah salah jalur pada persimpangan jalan tadi. Ada persimpangan jalan Islam dari kufur-kufur yang ada. Kalau dia lolos, dia Muslim. Persimpangan yang berikutnya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam hal-hal yang menyimpang daripadanya. Ketika dia lolos, tinggal keistiqomahan saja. Tinggal keistiqomahan saja. Persimpangan yang terakhir, detik-detik dia meninggalkan dunia ini, apakah dia mendapatkan husnul khatimah, maka dia adalah sukses dan selamat, ataukah dia meraih su'ul khatimah, maka dia salah jalan. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, sehingga Allah azza wa jal selalu menaungi kita dengan taufiknya dalam berislam, dalam mengamalkan sunnah, dan dalam istiqomah di atas Islam dan sunnah, mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bagaimana nasihat Ustaz terhadap ikhwan yang belum mau meninggalkan berteman akrab dengan mantan orang yang sekarang menyimpang manhajnya? Oh, mantan ikhwan sekarang manhajnya menyimpang gitu ya. Oh, dulunya ikhwah, sekarang menyimpang gitu ya. Dengan alasan besarnya jasa dia padanya, baik secara materi maupun jasa mengenalkan dakwah kali pertama. Masya Allah. Karena tidak azakumullah, di dalam menyikapi sesuatu dalam Islam tidak dibenarkan menggunakan atifiyah. Tidak dibenarkan menggunakan atifiyah. Tahu atifiyah? Perasaan. Menyikapi segala sesuatu itu dengan ilmu. Itu pentingnya ilmu syar'i. Ilmu inilah yang bakal memimpin kita, hak atau batil. Kalau ternyata sahabat karib kita ini seseorang yang telah nyata penyimpangannya, dia punya paham radikal, bisa masuk dalam kelompok radikalis, masuk dalam jaringan-jaringan mereka, sebelumnya sudah kita upayakan teguran, nasihat, dan segala macam, ternyata tidak mengindahkan itu semuanya, masuk dalam kerangka mereka, maka sikap yang syar'i adalah menjauh daripadanya. Menjauh daripadanya, berlepas diri daripadanya, dan kalau memang dia menimbulkan mara bahaya, efek negatif pada teman-teman yang lain, kepada kaum muslimin, sikap yang syar'i, kita memperingatkan umat dari bahayanya, mentahdir umat daripada itu mungkin mensyari. Itu mungkin dengan ilmu. Walaupun sahabat sendiri. Walaupun guru sendiri. Barakallahu fikum. Itu sikap. Kondisi kita barakallahu fikum yang berutang budi kepadanya tidak boleh menjadikan kita salah mautif. Tidak bisa. Mautif syar'i demikian keadaannya. Jalankan. Hubungan emosional kita dengan dia diharapkan bisa membuat kita lebih termotivasi untuk lebih sabar dalam menasihati dia. Memotivasi kita untuk mendoakan kebaikan untuknya dan segala macamnya. Intinya tidak boleh melanggar syariat. Dengan cara yang disebutkan tadi dalam soal, mauqifnya dia tidak syar'i. Jelas-jelas bertentangan dengan sabdanya Rasulullah SAW, al-mar'u 'ala dini khalilih. Juga dengan hadis yang lain, la tusahib illa mu'mina. Justru dengan sikap antum yang semacam ini, dikhawatirkan antum akan terbawa. As-sahib, sahib. Yang namanya sahabat itu menarik. Mempengaruhi. Awalnya balas budi. Awalnya pekewo. Awalnya tidak enak. Lama-lama memuji. Lama-lama membela. lama-lama nyalahkan para ikhwah yang bersikap yang syar'i. Ujung-ujungnya bersama dengan dia. Itu bahaya. Upaya syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam dalam penyimpangan itu bertahap. Dikit-dikit, atau ambles. Barakallahu fikum. Korbankan persahabatan. Jangan korbankan keimanan dan akidah kita. Barakallahu fikum. Sikap orang yang tepat itu demikian. Ijtama'a alaihi wa ftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencinta, berkumpul, bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bagaimana kiat-kiat membentengi keluarga dan lingkungan dari pemahaman yang menyimpang? Masya Allah. Di antaranya adalah menyemarakkan pengkajian-pengkajian Islam yang benar. Katanya Islam yang benar. Penyuluhan-penyuluhan kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada kaum muslimin tentang pemahaman Islam yang benar. Ketika Islam itu disampaikan dengan benar, dengan dibilang Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka tidak akan mungkin melahirkan penyimpangan. Tidak akan mungkin melahirkan paham radikal. Sebab radikalisme bukan Islam, Islam bukan radikalisme. Ini upaya yang jelas. Tebarkan dakwah ilallah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat para keluarga itu. Nah, ketika berdakwah, ada kalanya terhib, menyemangati mereka dengan amal-amal soleh, menjelaskan prinsip-prinsip yang benar. Ada kalanya terhib, menakut-nakuti mereka dengan ancaman-ancaman perbuatan dosa, penyimpangan, kemungkaran, menjelaskan kemungkaran-kemungkaran yang ada dengan dalil-dalilnya. Wah, terhib pun terhib. Barakallahu fikum. Ini cara yang paling baik, Valentina Azzaikumullah. Kalau terkait dengan keluarga, ya tarbiyah. Terkait dengan anak, istri, dengan tarbiyah, pendidikan yang islami, yang sahih. Jadi keluarga kita dengan tauhid yang sahih, akidah yang benar, manhaj yang lurus, ibadahnya, akhlaknya, muamalah segala macamnya. Menjadi keluarga yang soleh dan soleh, barakallahu. Bagaimana cara memberi nasihat kepada pelaku penyimpangan tanpa kita harus mendekat? Masya Allah. Penyimpangan itu ada kalanya manhaj. Manhajiyahnya. Ada kalanya firqahnya. Sekte dan kelompoknya. Ini gak mungkin. Itu ditegaskan oleh Syekh Al-Allamah Asy-Syaikhul Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Al-Ajibatu Al-Mufidah. Barakallahu fiik. Yang memungkinkan adalah individu, person-person orangnya. Dengan syarat antum mampu untuk memberikan nasihat dan teguran. Dengan ilmu yang antum miliki. Tidak dikhawatirkan antum terpengaruh penyimpangan dia. Tidak menimbulkan fitnah tengah-tengah masyarakat. Maka secara person, antum bisa ngasih nasihat, teguran, ilmu, segala macam. Sampai kawan. Ada batasnya. Sampai pada tingkat dia adalah orang yang menentang. Tidak mau lagi menerima masukan. Tidak mau lagi menerima nasihat. Tidak mau lagi menerima yang namanya bimbingan. Maka dia mu'anid. Tinggalkan. Jangan membuang-buang waktu terkait dengan orang semacam itu. Tapi kalau dia menerima. Welcome. Kalau dia terbuka menerima. Teruskan. Sampai dia sadar. Atau dia masih memiliki syubhat di kepala dia, sabar, nasihati, pelan-pelan kamu kikis syubhatnya, dan segala macam sampai habis. Iman nerima, selesai alhamdulillah. Wa iman diwa'anid, merentang, maka ma'asalama. Kita ma'asalama ya, selamat tinggal. Jangan disibukkan dengan yang semacam ini, barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Afan Ustaz, waktu sudah habis. Alhamdulillah. Hah? Baik. Lah sana. Tapi ya aku di sini kok. Ah, ini. Ustaz. Apakah kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh? Kalau dengan bahasa kekerasan dalam cara tarbiyah itu konotasinya jelek. Bahasa yang lebih halus adalah ketegasan. Iya, tarbiyah itu hukum asalnya dengan rahmah, dengan kasih sayang. Barakallahu fikum. Tapi bukan kemudian lembek. Ada kalanya kita bersikap tegas. Ketegasan. Bukan kekerasan, ketegasan. Ada kalanya diberlakukan yang namanya hukuman-hukuman dalam cara tarbiyah. Tapi yang namanya hukuman itu langkah terakhir. Setelah upaya memberikan masukan, nasihat, arahan, tidak mempan, dikasih hukuman. Yang namanya hukuman dalam cara tarbiyah, kaidahnya adalah al-akhaf al-akhaf. Yang paling ringan, tidak mempan, dikit lagi, naikkan lagi, terus begitu, sampai bukan yang paling berat. Bukan al-aghlab fal-aghlab, bukan. Bukan yang keras terus pokoknya lagi tidak. Tapi yang paling ringan, ringan selesai alhamdulillah. Jangan lebih daripada itu. Barakallahu. Itu dibahas panjang dalam pembahasan tarbiyah barakallahu fikum. Artinya jangan kemudian adanya anjuran memberikan keleluasaan kepada keluarga dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara yang kita mampu, terus kita kemudian lalai. Akhirnya mubah terus luas terus. Oh, bahaya. Itu ketika pada keadaan tertentu yang pas kondisinya barakallahu. Fleksibel, santai, dengan keluarga jangan terlalu mengekang, jangan terlalu dilepas. Fleksibel, ada saat-saat ketika mereka harus tepat waktu, disiplin dan segala macamnya, ada waktu di mana mereka dikasih kelonggaran dan keluasan barakallahu. La ifrat wa la tafriq. Itu dijelaskan sebab ada sebagian pihak barakallahu fikum ketika bicara masalah tarbiyah pendidikan itu idealis. Pokoknya harus gini. Tentang gitu ya, Pak. Tidak ada celah sedikit pun untuk rehat. Maka ini hasilnya kurang bagus. Tapi juga perlu diingatkan sebagian pihak yang terlalu longgar. Longgar banget. Akhirnya tersabun semudah-mudah. Lah. Hah? Taruh. Ada waktunya disiplin. Ada waktunya tegas. Ada waktunya serius. Ada waktunya longgar dan karya yang mubah. Sehingga nyaman. Dan target yang paling bagus dalam karya tarbi anak-anak adalah menanamkan kepada sang anak tadi itu semangat berilmu secara mandiri. Jadi mereka tahu sendiri pentingnya ilmu, fadilahnya ilmu, sehingga motivasi belajar dari dalam, bukan dorongannya orang tua. Kalau dorongannya orang tua semata, orang tua yang gak dorong macet. Dorong terus kayak gitu ya. Parah kuat. Ngatain gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dorongan itu ada. Tapi akan sangat indah ketika sang orang tua tadi bisa menanamkan di dalam hati yang sang anak tadi, ya, kan? Semangat talabul ilmi, semangat tarbiyah barakallahu. Kalau motivasi dari dalam hatinya anak masing-masing itu lebih gampang caranya. Antum tinggal mengarahkan, menemani, membimbing. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaannya panas. Yang panas-panas enggak dibaca. Bagaimana, Ustaz? Aku sering mengikuti atau mengumpuli, bahasanya kok ya, berkumpul kan, kelompok menyimpang dari jalan yang lurus yang saya sebutkan tadi di atas, duduk kumpul tapi bawa kebaikan, rukun, damai, walaupun hatiku tidak cocok Ustaz. Itu pertanda antut itu hatinya lagi error. Barakallahu fikum. Tidak mungkin hati seorang mukmin bisa ketemu duduk bareng dengan hatinya orang yang fasik. Itu tidak mungkin. Hatinya orang yang soleh itu tidak mungkin bisa damai, rukun dengan hatinya orang yang fasik. Itu tidak mungkin. Orang yang akidahnya lurus, pemahamannya lurus, tidak mungkin bisa menyatu dengan orang yang menyimpang akidahnya. Tidak mungkin. Kecuali kalau ada yang error. Yang error siapa ini? Tidak mungkin yang menyimpang, mungkin ada error. Yang menyimpang adalah yang lurus tadi itu. Error. Hati Anda hang. Ada kelau. Ngerti ya? Hati Anda itu hang. Maka diperbaiki segera. Dengan cara apa? Tinggalkan mereka. Rasul melarang bermajlis dengan orang-orang yang semacam itu. Orang-orang yang menyimpang tadi. Maksudnya gitu? Nah, ketika Anda sudah mengatakan, pasti membawa kebaikan, Ustaz. Kedamaian. Tandanya hati Anda sudah kena virus. Sudah menganggap baik perkara yang menyimpang. Apapun. Nah, sehingga nasihatnya tinggalkan. Cari teman-teman yang mukminnya, yang soleh barakallahu fikum, takwa kepada Allah azza wajalla. Jangan menjadikan agama kalian sebagai kelinci percobaan. Barakallahu fikum. Sekali lagi, sahabat itu sangat menarik, akan menarik orang-orang yang bersama dengan dia kepada apa yang ada pada mereka. Minimalnya dampak negatif, minimalnya orang-orang yang di sekitar Anda atau orang yang melihat Anda akan menduga, akan menuduh Anda seperti mereka. Itu sudah minimal, sudah negatif ya. Nah, dari mana kita tahu kalau si fulan linknya radikalis, si fulan linknya teroris, kalau bukan dari persahabatan di antaranya? Dari persahabatan. Ini DPO, tahu DPO ya? Daftar pencarian orang. Dari pihak kepolisian lagi menetapkan ini DPO ini. Barusan menyerang pos polisi di Polikukul ini. Misal. Tiba-tiba. Loh, kok yang majelis sama DPO ini bulan? Ini bulan ngakunya salah lagi. Gitu. Kok bulan? Semua kan curiga. Oh bodoh ini. Satu link. Tidak mungkin kalau dia berbeda ngeling. Tidak mungkin. Mesti ngeling itu dikatakan sama-sama. Itu yang dimanakan dengan sabda Rasulullah SAW, al arwahu junudun mujannada. Yang namanya arwah, roh itu adalah satu pasukan yang menyatu. Yang saling mengenal akan menyatu, yang saling nggak mengenal akan berpisah. Ketika dia bisa duduk majlis bersama dengan dia, duduk cengkrama dengan dia, damai dengan dia, rukun dengan dia, artinya arwahnya sama. Itu yang namanya ulfah, kecondongan hati. Hati-hati, segera diservis hatinya, segera dibunuh virusnya. Dengan apa ya Pak? Yang pertama, jangan meninggalkan teman-teman yang jelek tadi. Virus harus dibuang ya. Harus punya antivirus. Hilangkan virusnya jauh-jauhnya untuk isi dengan iman, dengan takwa, dengan amal soleh, dan bersahabat dengan orang-orang yang solehin. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana solusi terkait kenakalan anak menginjak usia pubertas dari kenakalan berupa malas ibadah, malas taklim. Padahal dari kecil dididik di pondok pesantren. Anak khawatir ada yang error pada pendidikan dia. Cukup bawa dijabarkan ini. Hamdina azzaikumullah, perlu antum camkan baik-baik. Mendidik anak dengan memasukkan ke pondok-pondok pesantren, tolong dengan sangat jangan seperti memasukkan anak antum ke panti asuhan. Paham yang saya maksud? Kasihan. Paham tak ini yang dimaksud? Jangan. Kalau antum memasukkan anak ke pondok pesantren seperti memasukkan anak ke panti asuhan, jadinya kayak tadi. Karena dimasukkan dalam kan terpaksa. Anak itu dimasukkan ke panti asuhan karena enggak punya orang tua, kan gitu ya? Sebatang kara kepaksa dimasukkan di panti asuhan. Sehingga tarbiyah dia, taklimnya dia, ibadahnya dia serba keterpaksaan, tidak ada dorongan dari dalam. Dikala dia masih kecil, tidak bisa berapa apa. Sekecil, apalagi cengkraman orang tua cukup keras, cukup ketat, takut. Hanya kelihatannya nurut, jadi malam neng, masya Allah anak kulit. Dulu itu mas, di rumah itu tingkahnya luar biasa. Mesti setiap hari piring pecah satu. Dimasukkan di pondok, langsung alim. Alhamdulillah, naik rasa alim. InsyaAllah. Cecili. Begitu memasuki usia pubertas ABG, tahu-tahu frontal. Ustaz, lu kok anak saya berubah lagi Ustaz? Waktu kemantuk alim betul Ustaz, kok sekarang jadi gini Ustaz? Ditegur sama orang tuanya, bantah. Dinasihati sama umpinya, bukan semata-mata bantah. Kalau sama ibunya, dipukul ibunya itu. Dianya lebih berani sama siapa ini? Sama umi, padahal dosa lebih besar kalau sama umi. Sama apa ya orang wani? Ada apa Ustaz? Seringkalinya mereka menyalahkan pendidikan. Seringkalinya mereka menyalahkan metode tarbiyah. Seringkali mereka menyalahkan para pengasuh-pengasuh tarbiyah. Seringkali mereka menyalahkan ustaz-ustaz yang mentarbiyah. Mungkin. Saya akan menarikkan. Tapi semestinya evaluasi pribadi. Ketika dulu anakmu yang masih kecil itu kamu taruh di pondok. Naruh di pondok itu kayak naruh apa? Naruh barang kamu tinggalkan, naruh anak di panti asuhan kamu tinggalkan, atau bagaimana? Kalau itu yang kamu lakukan, itu namanya sudah sampai klimaksnya sang anak. Dia tertekan jiwanya, tertekan psikologisnya, sangat ketakutan. Tapi dia menyimpan bara, menyimpan dendam dalam hatinya. Dia baru bisa berekspresi ketika sudah punya kemampuan dan kekuatan. Saya sudah besar. Dia akan meluapkan segala sesuatunya untuk lepas dari kekangan tadi. Itu yang salah bapaknya. Itu yang salah orang tuanya. Ya walaupun mungkin juga ada dari sisi pendidikannya. Tapi enggak. Yang paling penting itu orang tua. Saya enggak membela ustadznya loh ya. Mungkin juga ustadznya kalau kasar ya mungkin. Tapi yang saya inginkan adalah evaluasi daripada diri kita masing-masing. Intinya barakallahu fikum, ketika antum naruh anak di pesantren, yang pertama antum perhatikan kondisi anak antum. Sudah siapkah dia ditinggal di pesantren jauh dari orang tuanya? Antum perhatikan psikologisnya. Hah? Belum tentu kalau antum masih kecil kayak dia mau dipondokkan. Jimatan. Hah? Sehingga waktu yang paling tepat untuk memasukkan anak ke dalam ke pesantren, diasramakan dan segala macamnya ketika dia sudah siap. Dia merasa siap, mentalnya, kesiapan dia, segala macam dia siap. Dan itu dorongan dari dalam dia. Orang tua sebelumnya sudah mulai menapa, memberikan masukan-masukan, memberikan bimbingan-bimbingan, memahamkan sang anak terkait dengan pentingnya ilmu, tarbiyah dan segala macamnya. Dia siap. Saya siap sekarang. Yakin? Yakin? Siap. Siapa pergi? Siap berangkat atau siap mundur? Siap mundur. Kenapa kamu mundur? Ya harus tabul ilmi itu, Pak. Apa tujuan kamu tabul ilmi? Nah, ya supaya jangan putus itu, Pak. Pinter. Berangkat. Abi dukung. Gitu. Abi dukung itu penting. Jangan, berangkat deh. Berangkat, taruh, udah ya. Abi yang pulang dulu. Hanya kerjaan di rumah. Kayak buang sampah. Allahul Musta'an. Apa dah keras bahasanya ya, Pak? Jangan begitu. Abi dukung. Kamu antarkan anak kamu ke pesantren tadi itu. Kamu kasih masukan-masukan kepada anak supaya punya semangat yang tinggi. Sampaikan kepada para ustadznya, ditekan anak kamu kepada dia. Wahdalah, kamu pantau bagaimana perkembangan anak tadi itu. Dihubungi, kirim paket dari rumah yang dia suka dan gitu ya. Sehingga dia itu merasa tidak dibuang sama orang tuanya. Tapi dia ditaruh di pondok pesantren untuk sebuah tugas yang mulia. Saya sedang belajar ilmu agama, kewajiban saya supaya saya punya ilmu, bisa mengamalkan ilmu dan segala macamnya. Orang tua mendukung. Kalau seperti ini, insya Allah ya, tidak akan ada problem semacam ini. Insya Allah, kecuali kalau ada sebab yang lain. Intinya dari orang tua tidak ada. Kalau ada kejadian, mungkin salah teman, jangan-jangan. Di pondoknya atau bertemannya dengan orang yang kayak gitu-gitu. Itu kasih arahan. Leh, jangan yang gitu. Temannya bagus, cek lagi. Oh, mungkin pengurusnya. Terlalu kasar pengurusnya ini. Nah, ini baru antum ngasih masukan kepada pihak pesantren. Wah, intinya orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu, baru dulu. Namanya. Anak saya, loh, ya, Pak. Nggak ada yang siap mondok keluar, ya. Siapnya di dalam. Ya alhamdulillah kok kakak saya punya pondok ya. Ya dititip sendiri sama pakti-paktinya sama paman-pamannya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kasih. Mana? Enggak mau. Kasih. Kamu di mana? Di sini aja. Kasih. Yang penting semangat. Kalau kamu punya semangat yang tinggi sama saja. Di sini, sana, sana, sama saja. Semangat. Ya namanya anaknya banyak, tidak ucuk-ucuk. Apa namanya mentas semua, satu-satu mentas. Tinggal tiga yang belum mentas ya Pak. Nah, tentu akan supaya cepat mentas kalau keluar. Nah, yang tiga yang paling kecil-kecil, nanti sini yang kecil-kecil, alhamdulillah sudah mulai semangat kalau keluar. Itu luar biasa perjuangan itu. Ya semuanya. Perjuangan ini. Tapi ya harus demikian. Barulah. Sudah ada nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya apa? Ada dulu, teruskan atau langsung ada koma? Nantang gitu. Ada dulu, lanjut, baru koma atau cukup? Dia usah ada yang teruskan ya Allah. Ada sih, cuma 3 hari. Ini yang sudah jamak-jamak tinggal kabur. Ya Pak, apa sudah ini? Ada sudah aja ya. Nah, ada apa? Al-Mu'adzin, Mu'adzin. Nanti kurang sedikit ya mungkin dijawab. Baik, Barakallahu Fikum. Saya teruskan sejenak. Seberapa besar tanggung jawab pengajar pondok terhadap anak-anak didik? Jawabannya sangat besar. Sangat-sangat besar. Namun, yang perlu juga dipahami oleh orang-orang tua murid, wali murid, posisi para pengajar di pondok pesantren, itu sifatnya adalah ta'awun. Ya, sifatnya adalah ta'awun. Bantu membantu untuk mentarbiyah putra dan putri Anda. Anda tidak boleh lepas Sehingga tarbiyah itu akan sukses barakallahu fikum ketika ada interaksi yang baik antara orang tua anak, kemudian pengasuh atau sang ustaz, antara orang tua, kemudian pengasuh atau ustaznya, kemudian metode tarbiyahnya. Ini ketiganya bagus, akan lancar insyaallah. Yang sangat besar tanggung jawabnya barakallahu fikum. Tetapi ingat, tahun sulit bagi seorang ustaz, seorang pengasuh yang diasuh sedemikian banyaknya, dia bisa mencurahkan semua perhatian, semua kasih sayang kepada semua anak seperti anak kandung sendiri. Sulit. Walaupun dia harus semaksimal mungkin barakallahu. Tetapi ingat, sifatnya adalah tahun saja. Maka kita harus sama-sama tahun, orang tua santri tahun, pendidikan pusat dan pengasuh juga tahun, santri sendiri, anaknya sendiri juga demikian, bisa diajak tahun, dan yang penting juga adalah manhaj tarbiyahnya. Jika harus bagus, barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang masih berloyalitas kepada orang yang menyimpang, sedang sudah pernah ada nasihat untuk ikhwan tersebut? Yang saya pahami dari kata-kata orang yang menyimpang, sudah jelas dia orang menyimpang, gitu ya. Ada ikhwan kita yang masih loyal kepada dia. Bentuk loyalnya mungkin masih main-main sama dia, majlis sama dia, tenak mari sama dia, segala macamnya, atau mungkin malah memuji dia. Langkah kita adalah menasihati terlebih dahulu. Nasihati, sampaikan kepada dia, orang yang anda ajak mu'amalah adalah orang yang menyimpang. Jelas menyimpang, semua ikhwah tahu dia orang menyimpang. Hati-hati, nasihati. Sampai kapan ya ikhwan? Jawabannya kayak tadi ya, sampai kelihatan dia menerima, alhamdulillah. Dia akan menjauh dari teman tadi. Atau dia menentang, yu'anid. Kalau yu'anid, gabungkan dia dengan temannya tadi. Itu makna al-mar'u ala dini khalili. Paham ya? Orang itu dihukumi dengan qarin dia, dengan sahabat dia. Tadi kan nasihat lebih dahulu, ketika sudah mu'anid, menentang, maka dia di sama dengan yang menyimpang tadi, warakullahi. Pertanda dia tidak di atas sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apa Ustaz, bagaimana ketika kita diundang makan oleh orang yang bermasalah manhajnya? Kalau bermasalah ini kayaknya masih jadi reparasin ya. Masih jadi bengkel kayaknya ya. Artinya belum dinyatakan sebagai orang yang menyimpang. Belum dipastikan sebagai orang yang ahlus syubhat. Belum dipastikan sebagai orang yang dikatakan ahlul fitnah. Apalagi belum dikatakan sebagai seorang mubtadi. Cuman banyak anehnya ini orangnya kan. Banyak muncul dari dia syubhat-syubhat yang aneh-aneh gitu. Sehingga manhajnya dipanyakan ini. Arakulah. Ini yang pertama Ibn Abdina Azzaqumullah adalah, kalau tujuan antum untuk melembutkan hatinya dan bisa memberikan masukan-masukan teguran kepada dia, apa-apa? Upaya untuk dakwah, kesempatan bisa mendekat ke dia, dakwahi dia, tegur dia, bimbing dia. Tapi itu juga harus dicamkan sebuah prinsip, yaitu pertimbangan maslahat dan madharat terkait dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Artinya, ketika kedatangan antum ke rumah orang tadi yang bermasalah, walaupun diundang makan, membuat ikhwan yang lain suubon kepada antum, curiga kepada antum, memunculkan suara-suara yang gak enak, jangan sampai antum mengorbankan banyak ikhwah untuk ngadoli satu ikhwah. Antum menjauh, jangan langsung bertindak dan menjauh. Ketika antum mau bertindak, sampaikan kepada ikhwan-ikhwan yang lain. Afan, saya mau masuk ke orang tadi, saya masih punya kesempatan untuk memberikan masukan kepada dia, supaya menasihati dan segala macamnya. Saya kesana. Disampaikan supaya yang lain jangan suruh. Dan itu ada batasnya. Sama kayak tadi. Sampai pada tingkat ini orang tidak bisa lagi dikasih nasihat, maka jangan kesana, dikarenakan itu merupakan mawaqit az-zuhmah, tempat-tempat di mana memunculkan dugaan-dugaan jelek orang lain kepada kita. Itu termasuk upaya untuk ittiqa'us syubhat, menjauh dari perkara-perkara yang masih samar. Barakallahu. Akhirnya semacam ini barakallahu fikum, bisa membaca beberapa rasail, risalah-risalah dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Disatukan jadi satu, satu jerihan, bukan wahid. Nah, namanya Majmu' Rasail Al-Jabiriyah. Kumpulan risalah dari Syekh Al-Jabiri, ada 45 risalah, semuanya berbicara masalah semacam ini. Ta'amul antara sunni dengan hizbi, ta'amul antara ahlul batil dengan ahlul sunnah. Ini dikasih batas-batasnya, dikasih buah-buahnya dan segala macamnya. Sangat bagus dan membaca untuk menambah ilmu para kawan. Allahu ta'ala alamu bisawab. Cukup insyaAllah ya? Cukup ya? Cukup ya, Pak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan semoga kita selalu di jalan yang benar. Di setiap persimpangan-persimpangan jalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Satu poin yang belum saya utarakan ya, Pak. Nah, persimpangan jalan itu ada kalanya dihadapi oleh kebanyakan kaum muslimin. Itu kalau fitnahnya luas. Ada kalanya persimpangan jalan dihadapi oleh individu-individu kita. Ketika ada fitnah menerpa kita pribadi, fitnah keluarga, fitnah anak, fitnah harta, dan segala macamnya, kita di persimpangan jalan. Masihkah kita istiqomah ataukah sudah keluar jalur? Camkan baik-baik, itu sangat penting mengevaluasi diri kita masing-masing, sebab istiqomah dan waspadai sebab-sebab penyimpangan yang diuraikan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Nakfi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.